Bismillahirrahmanirrahim. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Alhamdulillah wassalatu wassalamu ala Rasulillah wa ala alihi wa sahbihi wa man walah. Wala hawla wala quwwata illa billahi amma ba'd. Fa ikhwani fid din wa akhwati fillah, kaum muslimin wal muslimat yang saya cintai dan saya muliakan. Rahimani wa rahimakumullah. Semoga Allah azza wa jalla senantiasa mencurahkan rahmatnya kepada kita sekalian. InsyaAllah ta'ala kita akan melanjutkan pembahasan kitab Thalathatul Usul wa Adillatuha, tiga landasan utama dan dalil-dalilnya, yang disusun oleh Syekhul Islam Al-Mujahidul Mujaddid Al-Imamul Allamah Al-Syekh Muhammad At-Tamimi rahimahullahu ta'ala rahmatan wasi'ah. Kita masih dalam pembicaraan tentang landasan agama yang pertama, yaitu ma'rifatullahi azza wa jalla, mengenal Allah azza wa jalla. Jemaah sekalian, yang dimaksud mengenal Allah di sini adalah pengenalan yang disertai dengan keyakinan dan ketundukan. Inilah tiga hal yang kita butuhkan di dalam beriman kepada Allah Azza wa Jalla. Tiga hal yang kita butuhkan dalam beriman kepada Allah Azza wa Jalla. Yang pertama adalah pengenalan. Yang kedua, keyakinan. Dan yang ketiga adalah ketundukan. Jadi bukan sekedar mengenal Allah Azza wa Jalla, tapi harus disertai dengan keyakinan. Apa yang diyakini? Hanya Allah Azza wa Jalla satu-satunya yang pantas untuk disembah. Semua yang disembah oleh manusia selain dia adalah batil, tidak benar. Karena hanya dialah Rabb, sang pencipta, penguasa, dan pengatur seluruh makhluk. Sebagaimana selalu kita baca, Alhamdulillahi Rabbil Alamin. Segala puji hanya bagi Allah, Rabb Al-Alamin. Rabb itu artinya pencipta, penguasa, dan pengatur. Al-Alamin maknanya seluruh makhluk. Hanya Allah sang pencipta, penguasa, dan pengatur seluruh makhluk. Maka hanya dia yang pantas untuk disembah. Sebagaimana hanya dia yang maha tinggi lagi maha besar. Oleh karena itu hanya dia yang pantas untuk disembah. Dzalika bi anna Allah huwal haq wa anna ma yad'una min dunihi huwal batil wa anna Allah huwal aliyyul kabir. Dialah Allah sesembahan yang hak, dan yang mereka sembah selain dia adalah batil, salah, tidak benar. Karena hanya Allah yang maha tinggi lagi maha besar. Segala sesuatu selain dia adalah makhluk. Hanya Allah yang maha tinggi lagi maha besar. Seluruh makhluk di hadapannya rendah, hina, kecil, sepele, tidak ada apa-apanya. Oleh karena itu, menyembah makhluk adalah kezaliman terbesar dan kebodohan terbesar. Dosa terbesar dan kebodohan terbesar. Menyembah selain Allah adalah dosa terbesar sekaligus kebodohan terbesar. Kenapa dosa terbesar? Karena orang yang menyembah kepada selain Allah berarti telah menyamakan antara Allah yang maha tinggi lagi maha besar dengan makhluk yang rendah, yang hina, yang kecil, yang sepele. Itu namanya penghinaan, pelecehan kepada Allah subhanahu wa ta'ala. Menduakan Allah, berbuat syirik, berarti menyamakan Allah dengan makhluk. Contohnya bagaimana? Ibadah yang seharusnya dia berikan kepada Allah, tapi dia berikan kepada makhluk. Berarti dia samakan Allah dengan makhluk. Itu namanya penghinaan dan pelecehan kepada Allah. Itulah sebabnya dosa syirik adalah dosa terbesar. Dan itu pula sebabnya yang menjadi alasan logis bagi setiap muslim untuk membenci orang-orang kafir. Banyak orang enggak bisa paham, sulit memahami. Kenapa sih ada ajaran membenci orang kafir? Kenapa ada ajaran memusuhi orang kafir? Akal sehatnya enggak bisa memahami. Kenapa? Sudah teracuni akalnya. Sudah terkontaminasi akalnya oleh syubhat, syubhat-syubhat kekafiran. Ajaran Islam membenci dan memusuhi orang kafir, dia mengira itulah yang namanya intoleransi atau intoleran. Dia mengira itulah namanya tidak bineka tunggal ika, tidak berbangsa dan bernegara yang baik. Salah paham, salah paham. Dan kemarin-kemarin sudah kita jelaskan jemaah sekalian, itu adalah ajaran Islam. Dan batasan toleransi ada dua. Pertama, tidak berbuat zolim kepada orang kafir. Nanti lihat lagi surat Al-Ma'idah ayat ke-8. Larangan berbuat zolim kepada orang kafir. Yang kedua, boleh berbuat baik kepada mereka dengan dua syarat. Syarat pertama, hanya dalam urusan duniawi. Bukan mereka mau ibadah lalu kita bantu. Karena mereka mau ibadah menyembah selain Allah, melakukan dosa terbesar. Enggak patut seorang muslim untuk membantu atau melakukan ritual-ritual agama mereka, perayaan-perayaan mereka. Tidak patut kita ikutan membantu. Wala ta'awanu 'alal itsmi wal 'udwan, kata Allah, jangan kamu tolong-menolong dalam dosa dan permusuhan. Kemudian syarat yang kedua, dia tidak termasuk orang kafir yang memerangi Islam. Nanti dilihat lagi surat Al-Mumtahanah ayat ke-8. Itulah batasan toleransi. Mereka sulit memahami, kenapa harus ada ajaran membenci orang kafir, memusuhi orang kafir. Mereka mengira itu adalah intoleran, padahal itu ajaran Islam. Itu adalah ajaran Islam. Maka jemaah sekalian, penjelasan logisnya, mengapa harus membenci orang kafir? Karena mereka melecehkan Allah, menghina Allah. Bagaimana bentuk melecehkan Allah? Menyembah kepada selain Allah. Ketika mereka menyembah kepada selain Allah, itu adalah pelecehan kepada Allah. Karena menyembah selain Allah berarti menyamakan Allah dengan makhluk. ibadah yang seharusnya hanya diberikan kepada Allah, mereka berikan kepada makhluk. Maka mereka menyamakan Allah dengan makhluk. Makhluk yang hina, yang rendah. Seluruh makhluk di hadapan Allah hina, rendah. Lalu dia samakan dengan Allah. Apalagi yang terang-terangan mengatakan bahwa Allah punya anak. Dia samakan dengan makhluk yang punya anak. Satu ucapan yang sangat mungkar kata Allah. Wa qalu takhadha ar-rahmanu walada laqad ji'tum syai'an idda. Mereka berkata Allah yang Maha Penyayang memiliki anak. Maka Allah menegaskan, sungguh kalian telah mengucapkan sesuatu yang sangat mungkar. Jadi jemaah sekalian, ini yang dimaksud dengan pengenalan dan keyakinan. Mengenal dan meyakini hanya Allah Azza wa Jalla satu-satunya yang berhak untuk disembah. Inilah yang terkandung di dalam kalimat La ilaha illallah. La ma'buda hakun illallah. Artinya tidak ada yang berhak disembah kecuali Allah. Tapi pengenalan dan keyakinan saja belum cukup. Harus disertai dengan yang ketiga, yaitu ketundukan. Dan inilah yang tidak dimiliki oleh Abu Thalib. Abu Thalib mengenal kebenaran. Apakah dia juga yakin itu benar? Dia juga yakin. Luar biasa Abu Thalib. Dia mengetahui ajaran yang dibawa oleh Rasulullah sallallahu alaihi wasallam, inilah ajaran yang benar. Bahkan dia juga sudah meyakini. Dia sudah yakin ajaran nenek moyangnya salah. Ajaran masyarakatnya salah. Yang benar adalah ajaran Muhammad sallallahu alaihi wasallam. Tapi dia tidak punya yang ketiga, yaitu ketundukan. Abu Thalib tidak mau tunduk terhadap la ilaha illallah. Tidak mau menyembah hanya kepada Allah yang satu saja. Tidak mau mengucapkan la ilaha illallah. Dan subhanallah, Rasulullah sallallahu alaihi wasallam mendakwahi Abu Thalib sampai diranjang kematiannya. Sejak Nabi SAW diangkat menjadi Nabi dan Rasul, beliau telah mendakwahi Abu Thalib, terus berdakwah sampai diranjang menjelang wafatnya. Tetapi hidayah di tangan Allah. Nabi SAW mengatakan kepadanya, Ya ammi kul la ilaha illallah kalimatan uhajjalaka biha indallah. Wahai paman, ucapkan la ilaha illallah satu kalimat yang dengannya aku akan berhujjah untukmu di hadapan Allah di hari kiamat kelak. Tetapi sayangnya Abu Thalib tidak mau mengucapkan. Abu Thalib tidak mau mengucapkan. Kenapa jemaah sekalian? Karena tiga sebab mengapa Abu Thalib tidak mau mengucapkan. Sebab yang pertama, gara-gara berteman dengan setan. Gara-gara berteman dengan setan, sampai akhir hayat masih berteman dengan setan, Abu Thalib tidak mendapatkan hidayah. Siapa nama setannya? Namanya Abu Jahal. Setan dari kalangan manusia. Siapa itu setan dari kalangan manusia? Yang mengajak kita melakukan kemungkaran, itulah namanya setan. Atau menghalang-halangi manusia melakukan yang baik, yang benar, itulah setan. Dia bukan teman, dia setan. Dan dia bisa jadi lebih berbahaya daripada setan dari kalangan jin yang gak kelihatan. Dia kelihatannya teman, Tapi hakikatnya dia adalah setan. Karena dia menjerumuskan kita di dalam dosa. Atau menghalang-halangi kita melakukan kebenaran. Itulah namanya setan. Apa kata Abu Jahal? Atargabu an millati Abdul Muttalib? Ketika Nabi SAW mengajak Abu Talib mengucapkan La ilaha illallah, maka Abu Jahal menghalang-halangi dengan mengatakan, apakah kamu tidak suka lagi dengan agama nenek moyangmu? Dihalangi Abu Talib. Nabi SAW masih terus mengatakan, ucapkan La ilaha illallah. Abu Jahal pun mengatakan yang sama, menghalangi Abu Talib supaya tidak masuk Islam. Sayangnya Abu Talib lebih mengikuti ucapan Abu Jahal. Sampai mati dia tidak mau mengucapkan La ilaha illallah. Dan di sini jemaah sekalian, ada pelajaran penting. Nabi SAW mengatakan kepadanya, ucapkan La ilaha illallah. Beliau tidak mengatakan tinggalkan penyembahan kepada berhala-berhala yang dilakukan oleh nenek moyangmu. Beliau juga tidak mengatakan bencilah berhala-berhala tersebut, musuhi. Tetapi Abu Talib tetap saja tidak mau mengucapkan. Kenapa? Karena dia sudah tahu kalau mengucapkan La ilaha illallah, itulah konsekuensinya, itulah artinya. Berarti harus meninggalkan, bahkan membenci dan memusuhi penyembahan kepada selain Allah dan orang-orang yang melakukannya. Dan itu konsekuensinya adalah dia harus membenci perbuatan nenek moyangnya dan harus membenci masyarakatnya yang menyembah selain Allah. Itulah jemaah sekalian yang membuat mereka marah dan tidak mau mengucapkan La ilaha illallah. Abu Jahal pun ngerti artinya. Inilah keadaan orang-orang musyrik dahulu. Karena mereka paham bahasa Arab. Tahu arti La ilaha illallah. Karena tahu arti La ilaha illallah, mereka marah besar dan memusuhi Rasulullah sallallahu alaihi wasallam. Sebab La ilaha illallah itu bermakna menyalahkan perbuatan mereka. Bukan hanya menyalahkan, mengkafirkan. Mensyirik-syirikan, mengkafir-kafirkan mereka. Bukan hanya mereka, tapi juga nenek moyang mereka. Dan juga bermakna membodoh-bodohkan mereka. Dan bahkan membodoh-bodohkan nenek moyang mereka. Itu yang membuat mereka marah. Maka dari itu, jika ada orang yang mengaku Muslim hari ini, lalu dia marah tatkala kita mengatakan orang yang menyembah kepada selain Allah itu kafir, musyrik, maka dia sama dengan orang-orang musyrik di zaman jahiliyah yang membenci Rasulullah sallallahu alaihi wasallam. Enggak ada bedanya. Cuman mereka enggak bilang intoleran saja. Tapi hakikatnya sama. Mereka membenci Nabi Muhammad sallallahu alaihi wasallam karena menyampaikan La ilaha illallah. Karena mereka tahu arti La ilaha illallah berarti menganggap mereka salah, menganggap mereka kafir, dan menganggap mereka bodoh. Dan mereka katakan dengan terus terang kepada Abu Talib, tolong suruh ponakanmu ini berhenti, karena dia membodoh-bodohkan kami dan membodoh-bodohkan nenek moyang kami. Itu kata mereka. Padahal Nabi SAW tidak mengatakan kalian bodoh. Tidak. Nabi SAW hanya mengatakan, ucapkan La ilaha illallah. Tapi mereka paham arti La ilaha illallah. Berarti kami selama ini bodoh. Berarti kamu menganggap kami selama ini kafir. Itulah yang membuat mereka marah kepada Rasulullah SAW. Padahal sebelum itu, beliau adalah orang Arab yang paling mereka cintai dan yang paling mereka percayai. Sampai mereka menggelari beliau dengan Al-Amin, tiba-tiba beliau menjadi orang Arab yang paling mereka benci, mayoritas mereka. Apakah itu karena Nabi SAW mengajak mereka berakhlak mulia? Enggak mungkin. Enggak mungkin karena itu beliau dibenci. Justru karena itu beliau dicintai. Apakah karena mengajak mereka meyakini Allah Sang Pencipta? Juga tidak. Apakah karena mengajak mereka menyembah Allah? Juga tidak. Tapi karena mengajak mereka menyalahkan semua penyembahan kepada selain Allah dan membenarkan hanya Allah yang berhak disembah, itu yang membuat mereka marah. Bukan mengajak menyembah Allah, bukan itu yang membuat mereka marah. Yang membuat mereka marah karena Nabi Sallallahu Alaihi Wasallam mengajak mereka untuk menyalahkan penyembahan kepada selain Allah dan mengkafirkan semua orang yang menyembah kepada selain Allah serta memusuhi dan membenci mereka. Itulah yang membuat mereka marah. Jadi gara-gara berteman dengan setan ini, Abu Thalib tidak mau masuk Islam. Itulah sebabnya Nabi Muhammad sallallahu alaihi wasallam juga mengingatkan kita, al-mar'u ala dini khalilih, falyanzur ahadukum man yukhalil. Seseorang itu tergantung agama sahabat karibnya, kawan dekatnya. Bagaimana akidahnya, bagaimana ibadahnya, bagaimana akhlaknya, tergantung kawan dekatnya. Maka Nabi SAW mengatakan, falyanzur, hendaklah kita lihat-lihat dulu siapa yang hendak kita jadikan kawan dekat. Jamaah sekalian, jadikan kawan dekat saja harus kita perhatikan dengan baik, apalagi menjadikan dia sebagai guru. Sekedar jadikan kawan dekat saja harus kita perhatikan dengan baik. Apakah dia bisa membantu kita masuk surga? Atau jangan-jangan dia ini yang akan menjerumuskan kita ke neraka? Ini kawan beneran atau setan? Ini hanya sekedar kawan, apalagi menjadikan seseorang sebagai guru kita. Harus kita kenali bahwa dia mengikuti jalan yang lurus. Karena Rasulullah SAW telah mengingatkan, wasataftariku ummati ala 73 firqah, kulluha finnari illa wahidah, ma ana alaihi wa ashabi. Umatku akan terpecah menjadi 73 golongan, semuanya di neraka kecuali satu. 73 golongan artinya 73 pemahaman, 73 ajaran. Semuanya di neraka artinya semuanya salah, kecuali satu yang benar. Ma ana alaihi wa ashabi, yaitu yang mengikuti aku dan para sahabatku. Hanya satu jalan yang lurus. Jalan lurus itu tidak berbilang, yaitu mengikuti Rasulullah sallallahu alaihi wasallam dan para sahabat. Ini sebab yang pertama, mengapa Abu Thalib tidak mendapatkan hidayah. Yang kedua, jemaah sekalian, karena dia lebih mengutamakan, memuliakan, mengagungkan budaya bangsanya, tradisi masyarakatnya, adat istiadat daerahnya, aturan hukum dan undang-undang negerinya, atau warisan nenek moyangnya. Itu yang lebih dia muliakan daripada ajaran Allah dan Rasulnya. Dan itu yang dimanfaatkan oleh Abu Jahal. Karena orang Arab sifatnya begitu, orang Arab jahiliyah, dimanfaatkan oleh Abu Jahal untuk mencegah Abu Thalib masuk Islam. Atargabu am millati Abdul Muttalib? Apakah kamu benci dengan agama nenek moyangmu? Diingatkan Abu Thalib dengan kebesaran nenek moyangnya, keagungan budaya mereka, adat istiadat masyarakat mereka, tradisi-tradisi daerah mereka, hukum, undang-undang, dan aturan negeri mereka. Itu yang diingatkan kepada Abu Thalib. Kamu jangan langgar ini. Ini sakral. Kalau bahasa sekarang, ini adalah kearifan lokal. Ini harus dilestarikan. Bahkan ini bisa jadi pemasukan daerah. Dijadikan cagar budaya, wisata budaya. Gara-gara itu orang musyrik tidak mendapatkan hidayah. Tapi hari ini dikembangkan malah, dipertahankan. Kalau perlu dicampur dengan ajaran Islam, nanti jadinya Islam Nusantara. Tinggal tambah solawatan aja. Walaupun ajaran syirik, ajaran kekafiran, kata mereka tinggal tambah solawatan. Salawatnya pun bukan salawat seperti yang diajarkan Nabi Sallallahu Alaihi Wasallam, tapi salawat yang mereka buat-buat, seperti salawat nariyah dan salawat-salawat yang lain yang mereka buat-buat. Jadi ini jemaah sekalian yang harus kita waspadai. Sebab seseorang tidak mendapatkan hidayah, lebih menganggap penting budaya, lebih mengikuti adat istiadat, tradisi dan warisan nenek moyang, atau hukum dan aturan serta undang-undang yang mereka buat-buat sendiri, daripada ajaran-ajaran Allah dan Rasulnya. Dan Allah ingatkan itu secara khusus dalam banyak ayat, bahkan di antaranya di surat Al-Baqarah ayat 170. Wa idza qila lahum ittabi'u ma anzalallah qalu bal nattabi'u ma alfaina 'alaihi aba'ana. Apabila dikatakan kepada mereka, ikutilah apa yang telah Allah turunkan kepada kalian, ikutilah apa yang Allah turunkan kepada Rasul, apa jawaban mereka? Kami hanya mau mengikuti apa yang telah diwariskan oleh nenek moyang kami. Maka Allah dengan tegas mengatakan, awalau kana aba'uhum la yakiluna syai'a wa la yahtadun. Apakah mereka masih akan mengikuti juga walaupun sebenarnya nenek moyang mereka enggak ngerti apa-apa, enggak belajar agama, atau bahkan belum masuk Islam, masih animisme, dinamisme, penyembah berhala, penyembah patung-patung. Wala yahtadun, dan tidak mendapatkan hidayah. Jadi jemaah sekalian, jika adat istiadat itu bertentangan dengan syariat, atau apapun aturan-aturan yang dibuat manusia dan bertentangan dengan syariat, namanya adalah kemungkaran, kemaksiatan, kesesatan, bahkan kesyirikan dan kekafiran. Kalau tidak bertentangan dengan syariat, tidak masalah. Kita mewariskan budaya, kita mengamalkan budaya, asalkan tidak bertentangan dengan syariat. Dan tidak dianggap sebagai sebuah keharusan. Kalau menganggap harus, itu melampaui batas namanya. Aturan-aturan manusia, budaya-budaya yang dibuat-buat, lalu kita anggap harus diamalkan, seperti dengan apa namanya syariat, bahkan tidak jarang mereka anggap lebih tinggi daripada syariat. Ini namanya melampaui batas. Kecuali aturan-aturan pemerintah yang tidak bertentangan dengan syariat, wajib kita taati. Kenapa wajib? Karena itu perintah Allah juga. Ya ayyuhalladzina amanu atiullaha wa atiur rasul wa ulil amri minkum. Wahai orang-orang yang beriman, taatlah kalian kepada Allah dan taatlah kalian kepada Rasul dan kepada para pemimpin kalian. Wajib kita taati aturan-aturan pemerintah yang tidak bertentangan dengan syariat. Karena itu juga perintah syariat yang mulia ini. Baik. Ini jemaah sekalian sebab yang kedua, mengapa Abu Thalib tidak mendapatkan hidayah. Kemudian sebab yang ketiga, karena takut dicela oleh masyarakatnya. Takut dicela oleh kaumnya, takut dikatakan telah murtad dari agama mereka. Takut disebut telah berpaling dari agama mereka. Atau takut dikatakan tidak menghargai lagi budaya nenek moyang mereka. Tidak hormat lagi kepada orang tua-orang tua mereka. Takut dicela. Dan Abu Thalib bahkan sempat merangkai bait-bait syair yang intinya adalah dia takut dicela oleh kaumnya. Takut dibilang begini dan begitu. Dia lupa. Seharusnya yang dia takuti hanya Allah Azza wa Jalla. Makanya jemaah sekalian, Allah mengabarkan kepada kita di antara sifat-sifat generasi yang Allah cintai di surat Al-Maidah ayat 54. Wala yakhafuna laumata laim. Mereka tidak takut di jalan Allah celaan orang yang mencelah. Enggak peduli, enggak takut. Jangankan cuma sekelompok orang, cuma sekelompok masyarakat, seisi dunia pun mencela, bahkan memusuhi mereka dan ingin menyakiti, mereka enggak peduli. Yang mereka takutkan hanyalah azab Allah, dan yang mereka harapkan hanyalah ridho Allah. Maka jemaah sekalian, sebagaimana kita tidak boleh mengharap pujian manusia ketika kita melakukan ketaatan kepada Allah, begitu pula kita tidak boleh takut dengan celaan manusia. Ini penyebab manusia tersesat. Mengharap pujian manusia ketika melakukan amal ketaatan dan takut celaan manusia, sehingga dia akhirnya meninggalkan ketaatan kepada Allah. Dia lebih memilih keridhaan manusia daripada keridhaan Allah. Dan Nabi sallallahu alaihi wasallam telah mengingatkan, "Man ardan nasa bi sakhatillah wakkalahu Allahu ilan nas." Barang siapa mencari keridhaan manusia dengan membuat Allah murka, maka Allah akan biarkan dia kepada manusia. Allah tidak akan menolongnya. Jadi jemaah sekalian, enggak usah peduli apa kata orang. Seandainya seisi dunia bersatu untuk memudaratkan kita dan kita tetap bertakwa kepada Allah, mereka tidak akan sanggup memudaratkan kita. Itu janji Allah. Wa in tasbiru wa tattaqu la yadurrukum kaiduhum syai'a. Seandainya kamu bersabar dan bertakwa, maka rencana-rencana jahat mereka tidak akan membahayakan kamu sedikit pun. Ini prinsip kehidupan jemaah sekalian yang harus kita pegang erat. Kesabaran dalam menjalankan ketaatan kepada Allah, kesabaran dalam menjauhi maksiat, kesabaran dalam menghadapi kesulitan-kesulitan, dan ketakwaan. Kata Allah, kalau kita memiliki kesabaran dan ketakwaan, la yadurrukum kaiduhum syai'a. Rencana-rencana jahat mereka tidak akan membahayakan kita sedikit pun. Kuncinya adalah sabar dan takwa. Enggak usah takut, enggak usah peduli apa kata orang. Dan enggak usah takut. Karena mereka tidak akan bisa memudaratkan kita sedikit pun. Justru ketika kita meninggalkan ketaatan kepada Allah, itulah yang memudaratkan kita. Allah akan murka dan Allah biarkan kita, tidak menolong kita. Inilah jemaah sekalian, tiga sebab mengapa Abu Thalib tidak mendapatkan hidayah. Jadi, satu yang kurang pada Abu Thalib, tidak mau tunduk. Walaupun dia sudah mengenal Allah, mengenal kebenaran, Allah sebenarnya yang pantas disembah, walaupun dia sudah yakin inilah yang benar, tapi dia tidak mau melakukan yang ketiga. Tidak mau tunduk, tidak mau mengucapkan la ilaha illallah, tidak mau masuk Islam, tidak mau memurnikan ibadahnya hanya untuk Allah semata-mata. Tapi jemaah sekalian, ada orang mengaku Muslim dan dia juga mengucapkan la ilaha illallah, bahkan setiap hari dia ucapkan sangat banyak, namun dia faktanya masih menyembah selain Allah. Dan tidak mau menganggap kafir orang yang menyembah selain Allah. Jadi Abu Thalib dan Abu Jahal lebih paham la ilaha illallah daripada dia. Dia ucapkan la ilaha illallah. Dia menyatakan dia sudah masuk Islam. Atau bahkan dia Muslim sejak lahir. Tapi ibadahnya masih dia berikan kepada selain Allah. Dia masih berdoa kepada selain Allah. Dia masih menyembelih untuk selain Allah. Dan dia tidak mau menganggap kafir atau musyrik orang yang menyembah selain Allah. Maka orang musyrik jahiliyah Abu Jahal, Abu Talib lebih ngerti, lebih paham arti la ilaha illallah daripada orang yang mengaku muslim ini. Oleh karena itu jemaah sekalian, inilah yang harus kita miliki, pengenalan terhadap Allah sebagai Rabb kita, satu-satunya yang patut disembah, keyakinan terhadap kebenarannya dan ketundukan kepadanya. Termasuk ketundukan kepadanya, kita harus meyakini semua yang menyembah selain dia, itulah yang disebut dengan orang musyrik dan orang kafir. Dan kita harus memurnikan ibadah kita hanya untuk Allah semata-mata. Oleh karena itu, penulis rahimahullahu ta'ala menegaskan, qala Ibnu Katsir rahimahullahu ta'ala, Imam Ibnu Katsir, semoga Allah merahmati beliau, berkata, sampai di sini yang telah kita pelajari di pertemuan yang lalu. Al-khaliq li hadhil asya huwal mustahiqqu lil ibadah. Pencipta segala sesuatunya ini, dialah yang pantas untuk disembah. Hanya dia yang pantas untuk disembah. Maka jemaah sekalian, jika ini telah kita pahami, berikutnya yang harus kita pahami adalah apa saja kategori penyembahan kepadanya. Apa saja amalan-amalan yang masuk dalam kategori ibadah. Karena kita gak bisa menentukan sendiri yang ini ibadah, yang itu bukan ibadah. Gak bisa. Jangankan kita, Rasulullah SAW pun hakikatnya gak menentukan sendiri. Beliau menyampaikan kepada kita ajaran Islam, bagaimana cara kita beribadah kepada Allah, itu berdasarkan wahyu. Wa ma yantiqu anil hawa in huwa illa wahyu yuha. Tidak ada yang beliau sampaikan kepada kita, yaitu ajaran-ajaran syariat, berasal dari hawa nafsunya sendiri, melainkan wahyu yang diwahyukan kepadanya. Jadi jemaah sekalian, teladan Nabi SAW, contoh-contoh yang beliau berikan kepada kita dalam beribadah, itu bukan beliau buat-buat sendiri. Semuanya wahyu dari Allah. Baik di dalam Al-Quran maupun di dalam As-Sunnah. Tapi kok ada yang mengaku umat Islam, pengikut Nabi Muhammad SAW, dia merasa berhak untuk membuat-buat sendiri. Merangkai zikir sendiri, merangkai solawat sendiri, membuat-buat cara-cara beribadah sendiri. Nabi SAW saja gak membuat sendiri, tapi kok ada umatnya yang merasa berhak untuk buat-buat sendiri. Dan dalam hadis riwayat Muslim dari Ummul Mukminin Aisyah radhiyallahu anha, Nabi SAW telah menegaskan, man amila amalan laisa alaihi amruna fahuwa raddun. Barang siapa mengerjakan satu amalan tidak ada padanya petunjuk dari kami, maka amalan tersebut tertolak. Oleh karena itu jemaah sekalian, kita perlu mengetahui anwa'ul ibadah, macam-macam ibadah. Inilah pembahasan kita berikutnya, tentang apa saja kategori amalan yang merupakan ibadah. Kenapa kita tahu? Untuk dua tujuan. Yang pertama, dengan itu kita beribadah kepada Allah. Yang kedua, agar kita tidak persembahkan satupun ibadah itu kepada selain Allah. Karena jemaah sekalian, banyak orang terjerumus dalam dosa terbesar ini sebab dia tidak mengerti apa yang dia lakukan itu adalah ibadah yang tidak boleh diberikan kepada selain Allah. Sebagai contoh yang sering kita ingatkan, karena masih banyak yang orang yang melakukannya, adalah menyembelih. Terutama di bulan ini nih, bulan Muharram. Mereka bikin upacara, kemudian menyembelih hewan sebagai pengagungan dan pendekatan diri kepada selain Allah. Umumnya mereka itu tidak menyadari Ketika mereka menyembelih untuk mengagungkan selain Allah, berarti itu beribadah kepadanya. Karena tidak mengerti bahwa penyembelihan itu ibadah. Ini contoh jemaah sekalian. Makanya penulis rahimahullahu taala menyebutkan tentang macam-macam ibadah. Beliau sebutkan dulu secara global, nanti beliau akan merinci satu persatu. Kata beliau, wa anwa'ul ibadati allati amarallahu biha mithlul islam wal iman wal ihsan. Dan macam-macam ibadah yang Allah perintahkan untuk kita lakukan, contohnya Islam, iman dan ihsan. Jemaah sekalian, ini juga disebut maratibuddin ats-tsalath, tiga tingkatan agama, tiga tingkatan beribadah. Dan pembahasan tiga ini akan kita bahas di landasan yang kedua. Landasan utama yang kedua insyaallah taala. Baik. Wa minhu. Begitu pula kata beliau, termasuk ibadah adalah ad-du'a, berdoa. Wal khauf, takut kepada Allah. War raja, mengharap kepada Allah. Ini termasuk ibadah. Nanti akan kita masuk penjelasannya secara lebih rinci. Itu ibadah hati namanya. Wat tawakkul, begitu pula tawakal. Kemudian raghbah, rahbah dan al khusyu'. Insyaallah taala nanti akan datang bab yang menjelaskan secara lebih rinci. Wal khasyah. Kemudian al-inabah, isti'anah, isti'adah, istighathah, adzabhu, menyembeli, an-nadru, bernazar, wa ghairu dhalika, dan selain itu, min anwa'il ibadatil lati amarallahu biha, dari berbagai macam ibadah yang Allah perintahkan, kulluha lillahi ta'ala, semuanya harus dipersembahkan hanya untuk Allah semata-mata. Ini penyebutan secara sepintas dulu. Nanti beliau akan rinci satu persatu disertai dalil. Disertai dalil untuk setiap ibadah ini. Namun sebelumnya beliau menegaskan, wad-dalilu qauluhu ta'ala. Dalilnya bahwa ibadah itu hanya hak Allah, hanya milik Allah, tidak boleh diberikan kepada selainnya, adalah firman Allah Subhanahu wa taala, wa annal masajida lillah fala tad'u ma'allahi ahada. Dan bahwasannya masjid-masjid itu milik Allah, maka janganlah kamu beribadah kepada seorang pun bersama dengan Allah. Surat Al-Jin ayat ke-18. Jemaah sekalian, ulama di sini ada dua tafsiran yang dimaksud dengan masjid. Tafsiran yang pertama adalah tempat kita bersujud kepada Allah. Di mana tempat kita bersujud kepada Allah? Boleh dilakukan di seluruh bagian bumi ini. Kecuali kuburan, WC, begitu pula tempat-tempat berkumpulnya unta. Ini tempat-tempat yang dilarang kita melakukan sholat padanya. Rasulullah sallallahu alaihi wasallam bersabda, "Al-ardu kulluha masjidun illa al-maqbara wal hammam." Bumi ini seluruhnya adalah masjid, kecuali kuburan dan WC. Subhanallah. Nabi SAW melarang beribadah di kuburan, melarang sholat di kuburan. Bahkan lebih tegas lagi, beliau SAW bersabda, "La'natullahi 'alal yahudi wan nasara ittakhadhu kubura anbiya'ihim masajida." Allah melaknat orang-orang Yahudi dan Nasrani yang menjadikan kuburan para nabi mereka sebagai tempat ibadah. Dilarang keras, dilaknat bahkan pelakunya. Tapi kok ada orang yang mengaku muslim malah menjadikan kuburan sebagai tempat ibadah, atau membangun masjid di kuburan, atau mengubur di masjid. atau sekedar beribadah di kuburan walau tidak dibangun masjid. Kata Nabi SAW, Allah melaknat orang-orang Yahudi dan Nasrani karena menjadikan kuburan para nabi mereka sebagai tempat ibadah. Itulah yang diikuti oleh sebagian orang yang masih mengaku muslim. Jadi ini makna yang pertama jemaah sekalian. Yang dimaksud dengan masjid di sini adalah seluruh bagian bumi ini yang boleh kita gunakan sholat. Jadi enggak sebatas masjid. Tidak sebatas masjid. Ya. Makna yang kedua, tafsiran yang kedua, yang dimaksud dengan al-masajid di sini adalah anggota tubuh kita yang kita gunakan untuk bersujud kepada Allah. Maka Allah menegaskan, wa annal masajida lillah. Semua itu milik Allah. Seluruh bagian bumi ini yang kita gunakan untuk sholat dan anggota tubuh kita seluruhnya milik Allah. Intinya semuanya milik Allah. Allah yang menciptakan, Allah yang menguasai, Allah yang mengatur. Kalau begitu, fala tad'u ma'allahi ahada. Janganlah kamu beribadah kepada seorang pun bersama dengan Allah. Jadi, walaupun kita beribadah kepada Allah, tapi kita juga beribadah kepada yang lain, maka itulah yang namanya syirik. Karena ibadah seharusnya hanya diberikan kepada Allah. Ketika kita berikan kepada yang lain, itulah namanya syirik. Yang juga kita sebut menduakan Allah. Menduakan Allah itu artinya menyamakan Allah dengan makhluk. Di mana bentuk penyamaannya? Ibadah yang seharusnya hanya milik Allah, dia berikan kepada makhluk. Dan disitulah letak pelecehannya kepada Allah. Iya. Kemudian Syekh menegaskan, فَمَنْ صَرَفَ مِنْهَا شَيْئًا لِغَيْرِ اللَّهِ فَهُوَ مُشْرِكٌ كَافِرٌ. Jemaah sekalian, ini poin penting yang perlu kita perhatikan. Kata beliau, maka siapa yang memalingkan atau mempersembahkan salah satu dari bentuk-bentuk ibadah itu kepada selain Allah, dialah yang disebut dengan مُشْرِكٌ كَافِرٌ. Orang musyrik dan orang kafir. Inilah definisi musyrik lagi kafir. Kategori orang musyrik atau orang kafir. Siapa dia? Yang beribadah kepada selain Allah. Salah satu kategori orang itu disebut musyrik atau disebut kafir. Ketika dia beribadah kepada selain Allah Azza wa Jalla. Dan itulah yang hari ini juga kita sebut dengan istilah non-muslim. Siapa itu non-muslim? Dalam bahasa syariat namanya musyrikun kafirun. Jadi sama saja itu, enggak ada bedanya. Wad dalilu qauluhu ta'ala. Dalilnya apa? Firman Allah subhanahu wa ta'ala, wa may yad'u ma'allahi ilahan akhar la burhana lahu bihi fa inna mahisabuhu inda rabbih innahu la yuflihul kafirun. Barang siapa yang beribadah kepada sesembahan yang lain bersama dengan Allah, yang pasti sesembahan yang lain itu tidak ada ilmu sedikit pun yang mendasarinya, tidak ada hujjah, tidak ada keterangan sedikit pun yang mendasarinya. Itu hanya buatan-buatan manusia. Maka siapa yang melakukannya, kata Allah, hisab mereka di sisi Rabb mereka, yaitu Allah Azza wa Jalla. Kemudian perhatikan akhir ayat ini jemaah sekalian. Innahu la yuflihul kafirun. Ketika dihisab kelak, ketika diadili kelak di hari kiamat, kata Allah, sesungguhnya orang-orang kafir itu tidak akan beruntung. Apa artinya tidak akan beruntung? Pasti masuk neraka. Dan lihat apa kata Allah, mereka adalah al-kafirun, orang-orang kafir. Surat Al-Mu'minun ayat 117. Tapi apa faktanya? Ada orang yang mengaku muslim, enggak mau memanggil mereka kafir. Enggak mau menamakan mereka kafir. Kenapa? Takut mereka tersinggung. Subhanallah. Dia berani menolak ketetapan Allah bahwa mereka adalah orang-orang kafir demi menjaga perasaan mereka. Artinya takut kepada mereka, mencari keridhaan mereka daripada keridhaan Allah Azza wa Jalla. Inilah jemaah sekalian kenyataannya. Padahal dia masih mengaku muslim. Dan jemaah sekalian, kalau kenyataannya dia tidak meyakini mereka kafir, apa status dia? Dia pun menjadi kafir seperti mereka. Dan ini berdasarkan kesepakatan ulama. Tidak ada perbedaan pendapat. Man lam yukaffiril musyrikin aw syakka fi kufrihim aw sahaha madhhabahum kafara ijma'an. Siapa yang tidak mengkafirkan orang musyrik atau sekedar ragu dia kafir enggak ya, atau membenarkan ajaran kekafiran mereka, maka dia kafir menurut kesepakatan ulama. Enggak ada perbedaan pendapat. Kalau kita sering dengarkan ulama berbeda pendapat dalam banyak masalah fikih, tapi dalam hal ini ulama sampai pada satu kata sepakat, karena ini enggak boleh berbeda. Jadi jemaah sekalian, kita harus mengerti ada hal-hal yang kita boleh berbeda, yang kita boleh berbeda, dan kita enggak pantas kita katakan orang itu sesat ketika berbeda dengan kita, bisa ditoleransi. Ada pula kita katakan dia sesat, tapi kita enggak boleh katakan dia kafir. Sesat iya, tapi dia masih muslim. Ada pula yang perbedaan yang kita harus katakan dia kafir. Kalau kita enggak katakan dia kafir, kita bisa jadi kafir. Yaitu tidak mengatakan orang kafir itu kafir yang menyembah kepada selain Allah, yang beragama dengan selain Islam. Kenapa jemaah sekalian? Tidak mengkafirkan orang kafir, kita akan menjadi kafir. Paling tidak karena dua sebab. Sebab yang pertama, karena berarti kita tidak lagi mengimani syahadat la ilaha illallah. Jadi batal syahadat kita. Kenapa begitu? Karena mereka menyembah selain Allah. Dan yang kita imani adalah hanya Allah yang berhak disembah. Kalau kita membenarkan mereka, tidak mengkafirkan mereka, berarti kita tidak lagi mempercayai la ilaha illallah. Ini yang pertama. Yang kedua, mendustakan Al-Quran dan Sunnah. Karena Al-Quran dan Sunnah sudah tegas-tegas mengatakan mereka kafir. Laqad kafara alladhina qalu inna allaha thalithu thalathah. Sungguh telah kafir orang-orang yang berkata Allah satu dari yang tiga, Trinitas. Laqad kafara alladhina qalu inna allaha huwal masihu ibnu maryam. Sungguh telah kafir orang-orang yang mengatakan Allah adalah Yesus putra Maryam. Sudah jelas Allah katakan kafir mereka. Lalu kita mengatakan tidak, mereka enggak kafir. Betul mereka non-muslim, tapi bukan kafir. Berarti kita dustakan ayat ini. Begitu pula firman Allah. Innal ladhina kafaru. Sesungguhnya orang-orang kafir. Siapa itu orang-orang kafir? Allah sebut di sini dua golongan. Yang pertama, min ahlil kitab. Dari kalangan ahlul kitab. Siapa mereka? Yahudi dan Nasrani. Kenapa mereka disebut ahlul kitab? Karena dulu pernah Allah berikan kitab Taurat dan Injil. Kemudian golongan yang kedua, wal musyrikin. Semua orang-orang musyrik yang menduakan Allah, yang menyembah selain Allah, yang tidak memurnikan ibadah hanya untuk Allah. Maka Allah sebut mereka orang-orang kafir. Lalu kita mengatakan mereka enggak boleh disebut kafir, berarti kita dustakan. Kita menentang ayat ini. Itulah sebabnya ulama sepakat. Barang siapa yang tidak menghukumi orang-orang kafir seperti status mereka yang sebenarnya, yang dihukumi oleh Al-Quran dan Sunnah, maka berarti dia telah kafir. Sebab dia mendustakan Al-Quran dan Sunnah Nabi SAW. Iya. Jadi jemaah sekalian, yang menyembah Allah itulah mukmin. Yang menyembah kepada selain Allah itu namanya musyrikun kafirun. Atau dengan kata lain, yang beragama Islam itulah mukmin, itulah muslim. Yang tidak beragama Islam itulah musyrikun kafirun. Kenapa? Karena tidak menyembah hanya kepada Allah yang satu saja. Inilah jemaah sekalian yang bisa kita bahas di kesempatan ini. Insyaallah di pembahasan yang akan datang kita akan masuk perincian satu persatu macam-macam ibadah. Sampai di sini ada pertanyaan, saya persilakan. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Oh iya. Baik. Jadi pertanyaannya, bagaimana dengan hukumnya orang enggak mau terima tulisan la ilaha illallah? Cenderung membenci la ilaha illallah. Atau menganggap itu lambang teroris. Atau ciri-ciri golongan sesat. Contohnya golongan sesat itu apa? Hizbut Tahrir. Itu golongan sesat, banyak sekali kesesatannya. Lain kali kita bahas. Memang itu golongan sesat dan memang pantas dibubarkan. Memang golongan sesat jemaah sekalian. Dan kesesatannya sangat banyak, bukan satu dua kesesatannya. Dalam masalah akidah mereka diantaranya sedikit tentang Hizbut Tahrir. Dalam masalah akidah, di antaranya mereka tidak menetapkan akidah dengan hadis-hadis ahad. Ini termasuk mengada-ada dalam agama. Tidak ada contoh dari Rasulullah SAW, tidak pula dari para sahabat. Sehingga sejumlah keyakinan yang menurut mereka ditetapkan dengan hadis ahad, mereka menolak. Contohnya banyak di antara mereka yang tidak mempercayai adanya azab kubur. Kenapa? Karena katanya itu dari hadis-hadis ahad. Di sini dua kesalahan. Kesalahan yang pertama, menolak hadis ahad dalam penetapan akidah. Kesalahan yang kedua, penetapan adanya azab kubur itu bukan hadis ahad. Bahkan ada dalam Al-Quran. Dan hadis-hadis yang mutawatir. Keimanan mereka kepada takdir Allah juga mengikuti pemahaman Mu'tazilah. Kata mereka, takdir itu seperti jodoh, kematian. Adapun bagaimana menerapkan syariat, kita menjalankan sholat, kita puasa, itu bukan takdir katanya. Itu pilihan kita. Dan insya Allah akan kita bahas di kitab ini juga, bagaimana seharusnya beriman kepada takdir Allah. Itu pemahaman Mu'tazilah. Ahlu sunnah beriman sesuai dengan Al-Quran dan sunnah. Bahwa segala sesuatunya tidak keluar dari takdir Allah. Di antaranya dalam surat As-Saffat ayat 96 Allah mengatakan, Wallahu khalaqakum wa ma ta'malun. Allah yang menciptakan kamu dan semua yang kamu kerjakan. Itu ciptaan Allah, takdir Allah. Ini contoh dalam akidah. Dan masih banyak lagi kesesatan mereka. Masih banyak lagi. Jadi memang pantas kalau dibubarkan. Yang jadi masalah, ada sekelompok orang-orang radikal yang memanfaatkan dibubarkannya Hizbut Tahrir dengan menuduh setiap umat Islam yang punya semangat beragama berarti pengikuti Hizbut Tahrir. Ini golongan radikal ini. Radikal kiri. Ekstrim kiri, bisa kita katakan begitu. Kalau Hizbut Tahrir ekstrim kanan, mereka ekstrim kiri. Siapa mereka? Mereka dari golongan sekuler, dari golongan liberal, dari golongan yang suka berbuat syirik dan bid'ah. Mereka manfaatkan, mumpung Hizb Tahrir dilarang, maka seakan-akan semua umat Islam yang kelihatan semangat beragama dituduh pengikut Hizb Tahrir. Dan kebetulan Hizb Tahrir benderanya la ilaha illallah, maka mereka jadi anti dengan bendera la ilaha illallah, menjadi anti dengan tulisan la ilaha illallah. Maka jemaah sekalian, la ilaha illallah adalah syiar Islam. Kalau yang mereka benci adalah la ilaha illallah tulisannya, apalagi makna yang terkandung di dalamnya, tidak diragukan lagi itu kekafiran. Itu adalah kekafiran. Kalau yang mereka benci betul-betul adalah tulisan la ilaha illallah, terlebih lagi makna yang terkandung di dalamnya, maka tidak diragukan lagi itu adalah kekafiran. Membenci syiar-syiar Islam. Allah telah ingatkan dalam surat Muhammad ayat ke-9. Dzalika bi'annahum karihu ma anzalallah fa ahbata a'malahum. Mereka kafir karena mereka membenci apa yang Allah turunkan. Maka Allah menghapuskan amalan-amalan mereka. Ayat ini jemaah sekalian menunjukkan semua ajaran Islam tidak boleh satupun kita benci. Dan ini juga sepakat ulama, tidak ada perbedaan pendapat. Siapa yang membenci satu syiar atau ajaran Islam, dia kafir. Man abghada syai'an mimma ja'a bihi Rasul sallallahu alaihi wasallam walau amila bihi kafara ijma'an. Barang siapa membenci satu ajaran Rasulullah sallallahu alaihi wasallam walaupun dia amalkan, maka dia kafir menurut kesepakatan ulama. Kalau memang kalimatnya yang mereka benci. Tapi kalau mereka benci orangnya saja, tentu tidak sampai tingkatan kekafiran. Tapi kalau kalimat ini yang mereka benci, atau mereka katakan ini simbol teroris, berarti penghinaan terhadap kalimat ini. Kalau mereka sebut ini simbol teroris, lambang radikalisme, ini penghinaan namanya. Apa hukumnya menghina agama? Apa hukumnya menista agama? Seharusnya mereka dipenjara. Kalau di Indonesia, kalau hukum Islam mereka harus dihukum mati. Kalau menghina agama, mencela agama atau syiar-syiar agama, sebagaimana Allah tegaskan dalam surat At-Taubah ayat 65-66, Kul abillahi wa ayatihi wa rasulihi kuntum tastahzi'un la ta'tadiru qad kafartum ba'da imanikum. Katakan, apakah dengan Allah dan dengan ayat-ayatnya dan dengan rasulnya kalian memperolok-olok, kalian melecehkan, kalian menghinakan? Tidak usah kalian cari-cari alasan. Kalian sudah kafir setelah kalian beriman. Kalau mereka sebut kalimat la ilaha illallah itu sebagai tanda teroris atau lambang radikalisme, maka itu adalah penghinaan dan pelecehan kepada agama Allah Azza wa Jalla. Padahal itulah zikir yang paling agung. Iya. Wallahu alam. Silakan, Pak. Waalaikumsalam warahmatullahi wabarakatuh. Mengenai patuh kepada ulil amri tadi, Ustaz. Mengenai patuh kepada ulil amri, Ustaz. Islam Nusantara ini, Ustaz, tampaknya didukung oleh ulil amri, didukung oleh cawapres dan juga ketua majelis ulama, dan didukung juga oleh organisasi Islam dan juga sebagai organisasi Indonesia. Baik. Jadi jemaah sekalian, Islam Nusantara itu teorinya bagus. Sependek yang saya baca-baca teorinya, itu bagus banget teorinya. Jadi yang kita tolak Islam Nusantara itu adalah pemikiran sekelompok orang yang mengklaim dialah pendukung utama Islam Nusantara, tapi tidak seperti teorinya yang asli. Intinya teori yang asli itu adalah mengislamkan budaya. Justru bagus kan? Budaya itu enggak boleh bertentangan dengan syariat. itu yang didukung oleh MUI dan didukung oleh pemerintah. Begitu pula budaya-budaya baik bangsa kita yang tidak bertentangan dengan syariat itu dipertahankan. Itu yang tertulis dalam teori Islam Nusantara. Nah, kalau bicara faktanya enggak seperti itu. Namun itu hanya oknum, tapi jumlah mereka banyak. Bahkan hampir semua yang menyerukan Islam Nusantara enggak seperti teori aslinya. Apa yang mereka serukan? Membenarkan budaya-budaya kesyirikan dan kekafiran. Tapi teori aslinya, kalau budaya itu tidak bertentangan dengan syariat, itu yang dipertahankan. Ya contohnya apa? Kita sebagai bangsa Indonesia, orangnya Masya Allah orang baik-baik, ramah kepada orang, gak suka, kasar, gak suka berselisih. Itu kan budaya bangsa kita. Dan itu persis sesuai ajaran syariat. Sesuai ajaran syariat. Itu yang dipertahankan. Bukan budaya-budaya syirik itu. Tapi mereka sudah luaskan cakupannya. Jadi, berbeda jemaah sekalian. Antara teori yang didukung oleh MUI dan pemerintah dengan prakteknya. Sampai-sampai ada kiai pendukung Islam Nusantara ini. Dia sampai berani mengatakan ajaran-ajaran Nabi Muhammad SAW itu, sunnah-sunnah beliau itu sudah kadaluarsa. Ini luar biasa. Dan itu namanya Islam Arab, kita Islam Nusantara. Itu di teorinya enggak ada begitu. Tapi itu pemahaman umumnya mereka, rata-rata mereka yang mengklaim Islam Nusantara pemahamannya begitu, enggak semua tapi. Tapi umumnya mereka. Iya. Jadi seperti itu, Pak. Yang didukung oleh MUI dan pemerintah itu enggak mungkin bertentangan dengan syariat. Enggak mungkin MUI mendukung sesuatu yang melawan syariat. Jadi yang mereka dukung itu teorinya yang bagus. Nah, ini jadi istilahnya mereka memanfaatkan Islam Nusantara ini untuk menyebarkan kesesatan mereka. Siapa mereka itu? Dulunya mereka bernama Islam liberal. Kemudian liberal ini enggak laku dan cenderung dianggap jelek, ganti nama lagi, namanya pluralisme. Enggak laku lagi, sekarang menumpang dalam Islam Nusantara ini. Menumpang di situ dia. Iya. Dan umumnya yang mereka sebut Islam Nusantara itulah yang mereka maksudkan. Bukan sesuai teorinya yang benar. Iya. Wallahu alam. Barangkali seperti itu, Pak. Bagaimana wujud kebencian kita kepada orang kafir dalam kehidupan sehari-hari? Apakah kebencian itu kita tampakkan dalam bermasyarakat dengan mereka? Bagaimana contoh yang dari Rasulullah SAW wujud kebencian tersebut pada pamannya yang kafir? Jemaah sekalian, pertama sekali, kebencian dan permusuhan itu adalah amalan hati. Itulah yang disebut dengan al-bara'. Kebencian dan permusuhan kepada orang kafir adalah amalan hati. Itu pertama sekali. Nah, pertanyaannya, haruskah dinampakkan kebencian itu kepada mereka? Jawabannya, melihat maslahat dan mudarat. Melihat maslahat dan mudarat. Kalau faktanya hanya memunculkan mudarat yang besar, maka tidak ditampakkan. Oleh karena itu jemaah sekalian, ketika datang orang kafir, dalam hadis riwayat Muslim dari Anas bin Malik radhiyallahu anhu, datang orang kafir Arab Badui, kafir dan kurang ajar, datang kepada Nabi SAW, sudah kafir kurang ajar lagi, tidak salam, tidak hormat kepada Nabi SAW, suara keras, wahai Muhammad, berikan saya harta. Nabi SAW tersenyum kepadanya. Sudah kafir kurang ajar lagi. Nabi SAW tidak marah, tidak menunjukkan kemarahan beliau. Apa yang beliau lakukan? Beliau berikan kambing sebanyak satu lembah. Gak tanggung-tanggung dikasih. Bukan 10 ekor. Mungkin kalau dikasih 10 ekor dia sudah senang sekali. Satu lembah dikasih. Kenapa jemaah sekalian? Ada sebuah maslahat besar yang diharapkan oleh Nabi sallallahu alaihi wasallam di balik itu. Yaitu orang ini mau menerima dakwah Islam. Ternyata saat itu juga dia langsung pulang ke kampungnya. Sampai di kampungnya dia berteriak, "Ay qaumi aslimu fa inna Muhammadan la yu'ti ata'an ma yakhaful faqr." Wahai kaumku, mari kita masuk Islam semuanya. Karena Muhammad ngasih sedekah enggak tanggung-tanggung, enggak takut miskin. Enggak takut jatuh miskin. Itu membuat dia terpesona rupanya, melihat akhlak yang baik dari Rasulullah sallallahu alaihi wasallam. Apa di antara akhlak yang baik itu? Suka memberi. Dan memberinya juga enggak tanggung-tanggung. Makin besar yang kita beri, makin mulia akhlak kita. Jadi itu adalah amalan hati. Apakah ditunjukkan atau tidak tergantung maslahat dan mudarat, dan umumnya tidak ditampakkan. Makanya Allah izinkan kita berbuat baik. Surat Al-Mumtahanah ayat ke-8. La yanhakumullahu 'anil ladzina lam yuqatilukum fid-din wa lam yukhrijukum min diyarikum an tabarruhum wa tuqsitu ilaihim innallaha yuhibbul muqsitin. Allah tidak melarang kalian untuk berbuat baik dan berlaku adil kepada orang-orang kafir yang tidak memerangi kalian karena agama kalian dan tidak mengusir kalian dari negeri kalian. Sesungguhnya Allah mencintai orang-orang yang berbuat adil. Dan jemaah sekalian, perlu saya ingatkan juga, orang-orang kafir yang tinggal di negeri muslim itu ada hukum khusus lagi. Kaum muslimin atau pemerintah muslim wajib melindungi mereka. Wajib menjaga hak-hak mereka. Intinya, enggak boleh berbuat zalim kepada orang kafir. Itu bukan ajaran Islam, berbuat zalim kepada siapapun. Kalau misalkan kita berbisnis dengan mereka, boleh. Tidak masalah. Kita berbisnis dengan mereka. Jangan sampai kemudian kita berbisnis juga, lalu kita enggak bayar utang kita misalkan. Enggak bayar barangnya. Enggak boleh jemaah sekalian. Itu zolim namanya. Enggak boleh kita ingkar janji. Apalagi sampai menumpahkan darah mereka seperti yang dilakukan oleh para teroris. Terakhir jemaah sekalian, kesimpulannya ada dua sikap ekstrim yang harus kita hindari. Yang pertama, orang yang bersikap loyal kepada orang kafir. Orang yang bersikap loyal kepada orang kafir. Bahkan sampai pada tingkatan tidak mau mengkafirkan mereka. Maka jemaah sekalian, ketahuilah dalam syariat, itu bukan toleransi. Itu namanya kemunafikan dan kekafiran. Bersikap loyal kepada orang kafir adalah kemunafikan. Surat An-Nisa ayat 138-139. Bashiril munafiqina bi anna lahum adzaban alima alladzina yattakhiduna al-kafirina awliya'a min dunil mu'minin. Kabarkan kepada orang-orang munafik itu bahwa mereka akan ditimpa azab yang pedih, yaitu orang-orang yang menjadikan orang kafir sebagai wali-wali mereka, yang mereka cintai, kawan setia mereka, yang mereka dukung, yang mereka jadikan pejabat. Maka kata Allah, itu adalah kemunafikan. Kemudian membenarkan kekafiran mereka adalah kekafiran, sebagaimana yang telah kita bahas tadi. Ini kutub ekstrim yang pertama yang harus kita hindari. Ini sampai pada tingkatan kekafiran. Yang kedua, tadi ekstrim kiri, sekarang ekstrim kanan, yang menzolimi orang kafir, yang berbuat zalim kepada mereka, baik kezaliman terhadap harta mereka atau kezaliman terhadap diri mereka, seperti yang dilakukan oleh para teroris. Yang dilakukan oleh para teroris adalah kezaliman kepada orang kafir. Maka Islam selalu mengajarkan kita pertengahan, bersikap adil. Bersikap adil. Bersikap adil bukan hanya kepada kawan, kepada lawan pun harus bersikap adil. Surat Al-Maidah ayat ke-8. Wala yajrimannakum syana'anu qaumin ala alla ta'dilu, i'dilu huwa aqrabu littaqwa. Janganlah kebencianmu kepada satu kaum membawamu tidak berlaku adil kepada mereka. Jadi walaupun kita benci kepada orang kafir, tetap kita berbuat adil. Karena keadilan itu lebih dekat kepada takwa. Inilah jemaah sekalian, semoga bermanfaat. Lebih dan kurangnya saya mohon maaf. Wabillahi taufik, subhanakallahumma bihamdik, asyhadu an la ilaha illa anta, astaghfiruka wa atubu ilaik. Wa sallallahu ala nabiyyina Muhammadin wa alihi wasallam. Walhamdulillahirabbil alamin. Wassalamu alaikum warahmatullahi wabarakatuh.